Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiha yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV, pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Ridul Jannah di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan yaitu Sahih Bukhari, dan kita masih membahas tentang Kitabul Ghusli, yaitu pembahasan seputar hukum adab mandi dan hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi. Kita akan masuk ke beberapa hadis berkaitan dengan sifat mandi janabah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menjelaskan beberapa adab mandi janabah. Kita membahas hadis sebelumnya, yaitu menuangkan air ke kepala 3 kali. Bab setelahnya, bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ghusli marratan wahidah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Musa, itu Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tubudaki. Qala hadatsana Abdul Wahib ibnu Ziyad anil A'mash Sulaiman ibnu Mihram an Salim ibn Abi Ja'ad an Quraib maula ibn Abbas an ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala qalat Maimunatu radhiyallahu ta'ala anha wada'tu lin nabi sallallahu alaihi wasallam an lil ghusli faghassala yadayhi marrataini aw thalathan summa afragha ala shimalihi faghassala madzakirahu ثم مسح يده بالارض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه وغسل قدميه. Bab mandi 1 kali. Maksudnya di sini 1 kali menuangkan air. Jadi kita mengetahui bahwa dalam wudu disunahkan mencuci anggota badan 3 kali. Jadi dalam pelajaran telah lalu kita belajar bahwa mencuci anggota badan dalam wudu disunahkan 3 kali. Mencuci telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, menghisap air ke hidung 3 kali, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan 3 kali, mengusap kepala 1 kali, mencuci kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi mencuci anggota badan wudu disunahkan at-tathlif, yaitu 3 kali. Sekarang di dalam mandi janabah, jadi apakah dalam mandi janabah disunahkan 3 kali 3 kali atau berbeda dengan wudu? Maka kesimpulan berdasarkan hadis yang kita akan pelajari ini, bahwa dalam mandi janabah itu berbeda dengan wudu. Disunahkan 3 kali ketika mencuci telapak tangan di awal. Kemudian disunahkan untuk menuangkan air ke kepala 3 kali sebagaimana hadis yang telah lalu. Tetapi mencuci anggota badan itu tidak disunahkan 3 kali. Kita lihat hadisnya di sini. Bab mandi dengan 1 kali saja. Maksudnya 1 kali, bukan 1 kali mandi kemudian berulang-ulang mandi. Yang dimaksud menuangkan air ke badan cukup 1 kali. Apabila diprediksi semua anggota badan tercuci. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas, semoga Allah meridhai kepadanya, qalat Maimunah, telah berkata Maimunah, yaitu bibinya, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maimunah itu bibi Abdullah bin Abbas, dan Maimunah salah seorang istri dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu dari 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Maimunah termasuk istri beliau yang banyak meriwayatkan hadis. Aisyah, ya, Maimunah itu di antara 2 istri yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, wada'tu linnabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil-ghusli. Aku menyediakan air untuk mandi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maimunah berkhidmat, berbakti kepada suami itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyediakan air untuk mandi. Nah, ini untuk ummahat. Jadi Maimunah menyediakan air untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau hari ini istri untuk suami. Dan Maimunah memperhatikan bagaimana mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam hadis ini Maimunah tidak disebutkan bareng mandi. Tidak seperti kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala faghassala yadayhi marataini aw thalasan. Maka Nabi SAW mencuci telapak tangannya 2 kali atau 3 kali. Thumma madmadha wastansyaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Berarti mencuci 2 telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, mengisap air ke hidung. Wa ghassala wajhahu, kemudian mencuci wajahnya. Wa yadaihi, dan 2 tangannya. Jadi pada hadis Maimunah urutan mandi beliau ya itu kelewat, maaf. Tadi macanya kelewat. Mencuci 2 telapak tangan 3 kali atau 2 kali. Thumma afragha 'ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan air ke tangan yang kiri, artinya ke telapak tangan yang kiri. Faghassala madzakirah. Kemudian beliau mencuci dakarnya. Jadi dalam urutan ini mencuci 2 telapak tangan, kemudian mencuci dakarnya. Thumma masaha yadahu bil ard. Kemudian beliau membersihkan atau mengusapkan tangannya ke tanah atau ke dinding karena telah menyentuh dakar, maka beliau membersihkannya. Kemudian beliau berkumur-kumur, mengisap air ke hidung, kemudian mencuci wajahnya, kemudian mencuci 2 tangannya. Nah, di sini tidak disebutkan mengusap kepala, artinya wudunya tidak wudu sempurna dalam riwayat Maimunah. Thumma afadha 'ala jasadihi. Kemudian beliau menuangkan air ke seluruh jasadnya. dalam arti satu kali. Ya beda dengan mandi kita. Kalau mandi kita mungkin 10 gayung gitu. 10 ember. Beliau cukup satu kali menuangkan air ke seluruh anggota badannya. Sumat tahawala min makanihi. Kemudian beliau bergeser dari tempat mandinya. Jadi bergeser, pindah. Faghassala qadamaihi, lalu mencuci kedua telapak kakinya atau kedua kakinya. Nah, pada hadis Maimunah ini atau hadis Abdullah bin Abbas menunjukkan bahwa tidak disunnahkan mandi dengan tiga kali. Jadi tidak disyariatkan mandi dengan tiga kali. Tetapi tentunya ala qadril hajah, dengan seukuran kebutuhan. Tetapi qadril mujizi, ukuran yang cukup dari mandi itu cukup dituangkan satu kali apabila mencukupi telah terbasuh seluruh anggota badan. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW itu iktisad filma, yaitu sangat hemat dalam menggunakan air. Karena pada bab yang sebelumnya Nabi SAW itu mandi dengan satu sok. Jadi wudu dengan satu mud, mandi dengan satu sok. Jadi mandi satu sok dan wudu dengan satu mud. Bahkan di dalam hadis sebelumnya yang kemarin ada ya, salah seorang dari cucu Nabi SAW atau cucu dari Ali radhiyallahu taala anhu itu berkata, saya katanya tidak cukup karena rambut saya tebal. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengasih tahu kepadanya, sungguh telah cukup dengan satu sok orang yang lebih lebat rambutnya dan lebih besar badannya. Itu siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis Maimunah ini berbeda dengan hadis Aisyah. Jadi di hadis Maimunah berbeda dengan jadi pada hadis Maimunah ada perbedaan dengan hadis Aisyah. Pada hadis Aisyah telah kita pelajari sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah dengan urutan sebagai berikut. Wudu dengan wudu sempurna. Jadi diawali dengan wudu. Kalau diawali dengan wudu, maka otomatis mencuci dua telapak tangan, berkumur-kumur menghisap air ke hidung, mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, sempurna. Kemudian setelah itu baru memasukkan telapak tangannya ke bezana, lalu memasukkan jari-jari ke pangkal rambut. Jadi memasukkan jari-jari ke pangkal rambut. Sehingga tatkala menyangka air telah masuk ke pangkal rambut, maka beliau menuangkan air ke kepalanya 3 kali. Kemudian setelah itu mencuci seluruh anggota badannya. Ini urutan hadis Aisyah. Urutan hadis Maimunah radhiyallahu taala anha itu sedikit berbeda. Apa perbedaannya? Satu, bahwa Nabi SAW mengakhirkan mencuci kaki. Jadi mengakhirkan mencuci kaki. Urutannya tadi, mencuci 2 lapak tangan, kemudian menuangkan air ke tangan kiri, kemudian mencuci dakar. Jadi mencuci dakar. Kemudian setelah itu berkumur-kumur, menghisap air ke hidung, mencuci wajah, mencuci tangan. Kemudian setelah itu langsung, yaitu mencuci kepalanya, kemudian mencuci seluruh anggota badan, kemudian mengakhirkan mencuci kaki. Jadi mengakhirkan mencuci kaki. Berarti di sini ada 2 kaifiyah, ada 2 tata cara. Satu disaksikan oleh Aisyah, satu disaksikan oleh apa? Maimunah. Bagaimana kita menggabungkan di antara 2 riwayat, yaitu riwayat Aisyah dengan riwayat Maimunah? Maka para ulama dalam menggabungkan 2 hadis dengan 2 cara. Ada 2 metode bagaimana menggabungkan hadis Aisyah dengan hadis Maimunah. Pertama, bahwa kita boleh memilih salah satu di antara 2 sifat. Karena ini mimbab ikhtilafu tanawu. Jadi boleh kita memilih 2 cara. Ya seperti kita takbiratul ihram, ya. Boleh sampai bahu, boleh sampai ujung telinga. Jadi sini boleh 2-duanya. Boleh bareng takbirnya Allahu Akbar. Boleh Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan dulu baru takbir. Boleh Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Ketiga-tiganya sahih. Berarti di sini boleh memilih salah satu sifat mengangkat tangan ketika sholat. Karena ketiga-tiganya sahih. Maka cara yang pertama itu dipilih. Boleh kita memilih kaifiyah riwayat Aisyah, boleh kita memilih kaifiyah tata cara Maimunah. Karena kedua-duanya sahih. Yang kedua, artinya metode ulama yang kedua, yaitu dijama bahwa hadis Maimunah radhiyallahu taala anha itu kondisional. Jadi kondisional maksudnya apabila orang mandi di tempat yang airnya tidak mengalir. Jadi mandi di tempat yang airnya tidak mengalir. Sehingga Nabi SAW itu berpindah dari tempat itu ke tempat lain untuk mencuci kakinya. Karena takut di situ ya talawas bisai, artinya bercampur sesuatu. Maka Nabi SAW berpindah dari tempat semula ke tempat lain, bergeser, kemudian mencuci kakinya. Dan apa, amalan ini juga kuat dari sisi makna yang dikandung dari hadis-hadis tadi gitu. Tetapi metode pertama lebih kuat, di mana kita bisa memilih salah satu di antara dua kaifiah yang tadi gitu. Kita lanjutkan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man bada'al bil khilabi awit tayyibi indal ghusli. Qala hadatsana Muhammad ibn Musanna, qala hadatsana Abu Asim an Hamdalah anil Qasim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasalla minal janabah tida ambi syai'in nahwal khilabi wa akhadha bi kaffihi wa bada'a bi syikki ra'sihi al aiman thumma al aisar wa qala bihima ala ra'sihi. Bab yang setelahnya, bab di mana Nabi SAW memulai, artinya mengambil air dari bezana langsung. Jadi mengambil air dari bezana langsung. Bahasa Sunda mah dikobok gitu. Tidak dituangkan, diambil langsung. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tapi hadis ini dipotong, artinya sebagian saja. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, keadaan Nabi SAW idaktasala minal janabah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi karena junub, da'a bi syai'in nahwal khilab. Jadi beliau meminta, ya di sini maksudnya tempat bezana, ya, yang ada sedikit baunya, ya mungkin sejenis terbuat dari kayu gitu, terbuat dari kayu, mungkin kalau di kita kayu nangka atau sejenisnya gitu, ya, yang dibolongin, gitu. Bukan tempayan-tempayan seperti kita hari ini, ya. Di waktu itu adalah terbuat dari kayu atau dari kulit atau dari batu. Fa'akhadha bikaffihi, lalu beliau mengambil dengan telapak tangannya. Jadi mengambil dengan telapak tangannya, berarti diambil langsung. Nah, Imam Bukhari membawakan hadis ini kembali kepada hukum yang telah lalu, yaitu hukum air musta'mal. Jadi hukum air musta'mal, bahwa dalam pendapat Imam Bukhari, dan ini pendapat yang kuat, al-ma'ul musta'mal tahirun mutahhir. Bahwa air musta'mal, air yang jatuh dari anggota badan, itu suci dan mensucikan. Qala qalat fabada bi syikki ra'sil aiman, kemudian beliau memulai dengan bagian kepala yang kanan, thummal aisar, kemudian yang kiri, faqala bihi ma ala ra'sihi. Jadi artinya Nabi SAW mencuci kepala tiga kali, itu dimulai dari bagian yang kanan. Jadi beliau dengan tangannya, ya artinya tidak pakai gayung gitu. Tidak pakai gayung, Nabi SAW mengambil dengan tangan. Lalu menuangkan ke bagian kepala yang kanan. Kemudian yang kiri. Kemudian yang kiri. Tadi disebutkan itu tiga kali. Jadi sunnah untuk taqdimul aiman fi ghusli ra'si. Dalam hadis ini juga menunjukkan disunnahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan, ya, dalam mencuci kepala. Ya. Dalam mencuci kepala ketika mandi janabah itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Jadi mencuci kepala. Satu, disunnahkan berdasarkan hadis sebelumnya yaitu memasukkan jari-jari ke pangkal rambut. Jadi disunahkan untuk apa? Memasukkan jari-jari ke pangkal rambut. Artinya begini, kita masukkan air, memasukkan jari-jari tangan kita ke air, maka begini. Sehingga apabila kita menyangka bahwa air telah masuk ke pangkal rambut, baru Nabi SAW menuangkan air ke kepalanya. Bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Itu 3 kali. Yaitu sunnahnya, sunnah. Jadi memasukkan. Kemudian yang kedua tadi disunnahkan untuk 3 kali. Kemudian yang ketiga disunnahkan untuk apa? Memasukkan jari-jari ke pangkal rambut. Dan disunahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan. Jadi ketika mencuci kepala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya kepang itu wanita, ya. Wanita yang memiliki kepang. Dan kepang wanita yang itu kebiasaan para sahabat, sahabiah maaf, itu 3. Yang dinamakan dofair. Dofair. Bagi wanita, terutama yang memiliki rambut yang sedikit keriting. Bahasa Sunda seperti yang apa rambutnya itu apa keriting kemudian gimal ya, maka bagi wanita dalam mandi janabah disebutkan di dalam hadis itu ada keringanan itu hanya untuk memasukkan aja ke pangkal rambutnya gini. Itu dalam mandi janabah ghair haid. Tapi kalau mandi janabah dari haid, artinya seorang wanita apabila setelah mandi haid, maka itu dianjurkan untuk melepas dofairnya. Jadi wanita yang memiliki kepang, kalau mandi janabah karena jima atau mimpi, maka tidak perlu dibuka kepangnya. Tetapi kalau mandi dari junub, dalam arti junubnya dari haid, yaitu setelah selesai haid atau setelah selesai nipas, maka wajib bagi wanita itu untuk melepas dofairnya. Jadi melepas kepangnya dan memasukkan air ke pangkal rambutnya. Jadi memasukkan air ke pangkal rambutnya. Bab setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babul madmadati wal intishaq fil janabah. Jadi ini disendirikan oleh Imam Bukhari walaupun hadisnya masih dari potongan hadis yang tadi, tetap ya. Bab berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dalam mandi janabah. Jadi bab berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung ketika mandi janabah. Dan yang rajih bahwa pendapat ulama itu hukumnya adalah mustahab. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Ammar ibn Hafs ibn Ghiyath, qala hadatsana Abi, qala hadatsana A'mash, qala hadatsani Salim an Quraib an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu qala hadatsatna Maimunah qalat sababtu lin Nabi sallam guslan fa afraga bi yaminihi ala yasari fa ghasalahuma thumma ghasala farjahu thumma qala bi yadihi al-ardha fa masaha bit turabi thumma ghasalaha thumma tamadmada wa stanshaqa thumma ghasala wajhahu wa afada ala ra'sihi thumma tanaha fa ghasala qadamaihi thumma utiya bil mindil falam yanfud biha. Nah ini hadisnya lebih sempurna dari hadis tadi ya. Hadisnya tetap dia mencuci farajnya. Jadi mencuci farajnya. Kemudian beliau mengusapkan tangannya ke tanah. Jadi supaya bersih. Ya, karena mungkin ada bekas dari air mani dan semisalnya. Maka beliau membersihkan dengan telap apa dengan tangannya ke dinding. Kemudian mencuci kembali. Karena tentunya udah ke dinding ke tanah maka dicuci kembali beliau. Kemudian setelah itu berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Ini yang jadi pokok dalilnya, yaitu berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Kemudian mencuci wajahnya. Mencuci wajahnya. Kemudian mencuci dengan hadis tadi mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau menuangkan air ke kepalanya. Jadi dalam hadis ini atau dalam riwayat ini disebutkan hanya sekali menuangkan air ke kepalanya. Kemudian beliau berpindah atau mundur dari tempat semula. Kemudian beliau mencuci kedua telapak kakinya. Kemudian Maimunah menyediakan handuk lah. Jadi kalau bahasa kita Maimunah menyediakan handuk. Jadi lihatlah para ummahat, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Istri Nabi SAW Maimunah menyediakan air dan juga menyediakan handuk. Jadi menyediakan alat untuk mandi. Handuk sudah disediakan sama istri. Ya, mungkin antum biasa atau enggak. Istri seperti apa? Ya ajarin hadis ini nanti ke rumah. Ajarin hadis ini. Kemudian dalam satu riwayat, falam yuridha. Jadi Nabi SAW menolak handuk yang disediakan Maimunah. Tidak mengambil handuknya. Waja fi riwayah faja'ala yanpudu yani badanu biyadihi. Maka Nabi Salam itu membersihkan badannya dengan tangannya. Artinya mengeringkan badannya dengan tangannya. Jadi di sini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, khidmat istri kepada suami. Apa salah satunya? Menyediakan alat untuk mandi gitu. Jadi Maimunah menyediakan air untuk mandi, Bezana telah berisi air. Kemudian juga menunggu karena Maimunah menyaksikan bagaimana mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyediakan handuknya. Jadi menyediakan handuk. Nah, di dalam hadis ini ada tambahan hukum fikih. Karena kalau berkaitan dengan urutan mandi udah jelas tadi. Di sini berkaitan dengan hukum tanshif al-badan, yaitu hukum mengeringkan badan dengan kain atau handuk. Sebagian para ulama mengatakan makruh, ya, ada yang mengatakan makruh mengeringkan anggota badan dari wudu dan anggota badan dari mandi dengan handuk atau semisalnya, muhanduk, mutisu dan semisalnya. Ya. Jadi muhanduk dan semisalnya, maka itu dianggap makruh. Tidak baik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menolak handuk yang disediakan oleh Maimunah. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak handuk yang disediakan Maimunah? Karena memang ada hadis bahwa ad-dunub yatasaqqat ma'a qatratil ma. Jadi dalam sebuah hadis di antara hikmah wudu bahwa dosa itu berguguran dengan berjatuhan air gitu. Jadi dikatakan fa idza ghassala wajhihi fa idza ghassala wajhahu ya. Kharaja min wajhihi. Ini dzunub ma qatratil ma. Jadi apabila seseorang itu mencuci wajah, maka akan berjatuhan dosa dari wajahnya bersama jatuhnya air. Jadi seolah-olah kalau air itu dari wajah kita cepat dihandukin, maka akan sedikit dosa yang jatuhnya gitu. Itu hikmahnya. Ya, sehingga sebagian para ulama mengatakan, ya jangan pakai handuk gitu. Biarkan air itu kering sendiri. Karena dalam hadis dikatakan bahwa dosa itu akan berjatuhan dengan jatuhnya air wudu itu. Dan itu hadisnya sahih. Sahih, hadisnya sahih. Di antara keutamaan apa? Berwudu. Keutamaan berwudu bahwa dosa akan hilang bersama jatuhnya apa air wudu itu. Nah, itu menurut sebagian kawal. Tapi sebagian para ulama mengatakan sunnah mengeringkan anggota badan dari wudu atau mandi. Bagaimana? Sebagian ulama beristimbat bahkan dianjurkan. Mereka mengatakan Nabi SAW itu mengeringkan dengan tangannya gitu kan. Karena di sini dikatakan ya, dalam satu riwayat faja'ala yanfudu yakni al-ma biyadihi, bahwa Nabi SAW dikatakan bahwa beliau mengeringkan badannya dengan tangannya. Lalu mereka mengatakan, kenapa Nabi SAW menolak handuk yang disediakan oleh Maimunah? Maka sebagian para ulama mengatakan, imma tidak ada rogbah, artinya tidak ada keinginan, atau ada sesuatu pada handuknya. Jadi ada sesuatu pada handuknya, seperti mungkin handuknya ada gambar, seperti Nabi SAW murka atau marah, dan menunjukkan marahnya ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu membuat tirai yang tirainya ada gambar. Maka Nabi SAW mengatakan amiti kiromiki hadha, jauhkanlah tirai ini katanya dariku, karena tirai ini menggangguku dalam sholatku. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam satu riwayat dibikin menjadi hal yang tidak diagungkan, artinya dibikin bantal, dalam satu riwayat dikatakan dibikin tempat wisada, tempat untuk duduk gitu. Karena ada gambarnya, ya, sehingga dipotong oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang selanjutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab hal yadhulul junuba yadahu fil ina'i qabla ayagsilaha idza lam yakun ala yadihi qadarun wairul janabah. Wa adkhala Ibnu Umar wal Barra Ibnu Azib yadahu fit tuhuri wa lam yagsilha tsumma tawaddaa wa lam yara Ibnu Umar wa Ibnu Abbas ba'san bima yantadhihu min ghusli janabah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah Ibnu Maslamah akhbaran aqlah anil qasim an aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aktasilu anna wa nabiyyi sallam min ina'in wahidin takhtalifu aydiyana fihi. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana musaddad qala hadatsana hammad an hisyam an abihi an aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullah sallam idza tasala minal janabah ghassala yadayhi. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah an Abi Bakar ibn Hafs an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min janabah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah an Abdullah ibn Abdul Jubair qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'ah min nisa'i yaktasilani min ina'in wahidin. Ya. Bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan hadisnya udah lewat sebagiannya. Bab apakah boleh gitu memasukkan tangan ke bezana sebelum dicuci? Ya. Jadi apakah kalau kita akan mandi janabah boleh memasukkan tangan kita ke bejana sebelum mencuci telapak tangan kita? Itu Imam Bukhari membuat pertanyaan. Apabila pada tangan tidak ada kotoran, bukan najis, kotoran dari janabah. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari di sini, ya tangannya tidak menyentuh air mani. Gitu. Jadi tangannya bersih, tidak menyentuh air mani. Lalu Imam Bukhari mengambil beberapa asar dari sejumlah para sahabat. Abdullah bin Umar, Bara ibn Azib, beliau memasukkan tangannya ke tempat bezana dan tidak mencucinya, kemudian berwudu. Dan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas tidak memandang apa-apa, artinya boleh memasukkan tangan sebelum mencucinya. Jadi kalau tadi berarti hukumnya mustahab saja. Mencuci dulu telapak tangan sebelum memasukkan apa? Ke bezana. Lalu Imam Bukhari berdalil dengan sejumlah hadis dan hadisnya telah lewat pada hadis sebelumnya. Yaitu hadis Aisyah bahwa Aisyah berkata, "Aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu bezana." Jadi mandi dengan satu bezana. Belum mengatakan tanganku dengan tangannya bersentuhan. Jadi saling bersentuhan masuk ke bezana. Menunjukkan bahwa Aisyah dengan Nabi SAW mandi dengan satu bezana. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kedua-duanya saling melihat aurat. Bahwa suami boleh melihat aurat istri dan istri boleh melihat aurat suami. Dan dalil yang mengatakan bahwa orang yang melihat aurat istrinya itu akan mewariskan penyakit juling atau penyakit mata yang juling. Itu hadisnya maudhu. La asal lahu, tidak ada asal usulnya. Dan riwayat juga yang mengatakan bahwa kenapa Ali radhiyallahu ta'ala anhu digelari dengan karamahullahu wajha. Karena diriwayatkan bahwa Ali tidak pernah melihat aurat, bahkan aurat dirinya tidak pernah dilihat. Sehingga digelari dengan karamahullahu wajha. Dan Nabi SAW yang lebih utama dari Ali melihat aurat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini merupakan syina'ati syi'ah. Ini adalah merupakan rekayasa orang-orang syi'ah. Dan gelar ini bukan gelar yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah. Tidak ada gelar ini gitu ya. Dengan istilah karamah wajah dengan sebab tidak melihat aurat. Karena Nabi SAW yang lebih mulia itu Aisyah mengatakan ya, ketika ditanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apakah boleh laki-laki suami maksudnya melihat aurat istrinya? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku dengan Nabi SAW mandi dengan satu bejana dan tanganku dengan beliau bergantian, bahkan saling bergantian satu dengan yang lainnya. Dan sejumlah hadis ini menjelaskan bahwa air musta'mal suci dan mensucikan. Jadi air musta'mal suci dan mensucikan. Jadi sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwa air musta'mal adalah suci dan mensucikan. Ya. Jadi air musta'mal suci dan mensucikan. Ya. Bab terakhir. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu tafriqil ghusli wal wudu. Wa yudkaru an Ibni Umar annahu ghassala qadamaihi ba'da ma jaffa wudu'uhu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Muhammad Ibnu Mahbub qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana A'mash an Salim Ibnu Abi Ja'ad an Quraib maula Ibni Abbas an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qalat Maimunatu wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bihi fa afraga ala yadayhi fa ghassalahuma marataini aw salasan thumma afraga bi yanihi ala shimalihi fa ghassala madzakirahu thumma dallaka yadahu bil ard thumma mamadza wastansyaqa thumma ghassala wajhahu wa yadayhi thumma ghassala ra'sahu salasan summa afragha ala jasadihi summa tanaha mimma qamihi faghassala qadamaihi. Bab memisahkan mandi dengan wudu. Ya. Bab memisahkan mandi dengan wudu. Ini judul maknanya harus tepat ya. Bukan memisahkan mandi dengan wudu. Dalam arti wudunya dengan mandi dipisah. Ya, itu terjemahannya. Tapi yang dimaksud di sini menjadikan cucian dari sebagian anggota mandi atau wudu itu terpisah. Kaidahnya apa? Ini bahasan tentang hukum mualah. Apa itu mualah? Berkesinambungan dalam mencuci anggota badan. Jadi artinya kalau kita mencuci anggota badan wudu atau anggota badan mandi, itu jangan ada jeda yang jeda itu menjadikan sebagian anggota badan telah kering. Kemudian kita mencuci sesisanya. Contoh, kita berwudu, kemudian ngobrol dulu. Cuci muka, cuci tangan. Ada orang ngobrol, berdiri lama. Setelah itu baru kita mengusap kepala umpamanya. Maka itu yang dimaksud memisahkan. Jadi memisahkan antara anggota wudu atau antara anggota mandi. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam hukum mualah. Yaitu mualah itu berkesinambungan. Kita berbicara tentang rukun wudu ada 6. Menurut kebanyakan ulama. Ya, rukun wudu ada 6. Yang pertama, mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, tartib. Tartib itu tersusun. Ya. Jadi tidak mencuci tangan baru mencuci wajah gitu. Tapi mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Itu namanya tartib. Nah, rukun yang keenam al-mualah. Mualah itu ya ta'aqob. Ya, ba'duhu bi ba'd, yaitu berkesinambungan dari satu amalan dengan amalan berikutnya, dari satu cucian kepada cucian berikutnya. Ya. Dari satu cucian ke cucian berikutnya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa mualah adalah syarat sahnya wudu atau termasuk dari rukun wudu. Ya. Jadi kalau orang berwudu umpamanya mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, udah kering, kemudian dia ngobrol, kemudian baru mencuci kaki. Nah, apabila telah jeda begitu lama dan telah terjadi yang dinamakan jafaf, jafaf itu kering, maka wajib istiqnaf. Istiqnaf artinya mengulangi dari awal. Jadi mengurangi dari awal. Nah, sebagian para ulama termasuk di sini apa yang dibawakan Imam Bukhari, bahwa Imam Bukhari seolah-olah mengatakan boleh gitu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kaki setelah berpindah tempat. Jadi mencuci kaki setelah berpindah tempat. Maka di sini dikatakan apa? Bahwa ada pemisah antara wudu yang pertama dengan mencuci kakinya. Kemudian yang kedua, seolah-olah ada jeda. Dari selesai mencuci anggota badannya dengan mencuci kaki. Karena Nabi SAW berpindah. Nah, tetapi para ulama, dan ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama, bahwa Nabi SAW mencuci kaki tidak termasuk di situ jeda panjang atau jeda lama atau jeda yang menjadikan Nabi SAW itu kering kakinya atau kering badannya, karena berpindah hanya berpindah aja, artinya tidak lama. Yang kedua, jumhur menjawab tentang permasalahan kisah hadis ini bahwa mencuci kaki yang kedua kali itu untuk inqa wa daf'u syak, yaitu untuk lebih mensucikan dan untuk menolak keraguan. Karena kan tadi dikatakan bahwa kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi di tempat yang tempatnya tidak mengalir air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengakhirkan mencuci kaki atau mencuci lagi kaki yang berikutnya. Jadi tetap yang kuat Allah taala alam bahwa dalam wudu dan dalam mandi disyaratkan muwalah, yaitu berkesinambungan. Nah, sampai di sini bahasan kita, tapi saya akan membahas tambahan sedikit ya sebelum membuka pertanyaan. Kaum muslimin, jamaah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru saja atau mungkin belum sampai sehari bahwa kita ya kehilangan lagi sosok ulama besar, yaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Ya, yaitu ulama di antara ulama hari ini yang tentunya bagi masyarakat di Indonesia ahli sunnah dan bagi para asatidah di Indonesia adalah merupakan sosok ulama yang membimbing banyak ilmu kepada kita ya. Demikian juga dari sisi tulisan-tulisannya. Nah, ada poin yang saya ingin sampaikan di kesempatan yang singkat ini, bahwa matinya para ulama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita itu perkara yang sangat besar musibahnya kepada umat Islam. Walidzalika qala ba'du salaf, mautul ulama syamlatun lil Islam lil ummah, bahwa matinya para ulama, wafatnya para ulama itu termasuk bagian musibah yang sangat besar kepada Islam dan kepada umat Islam. Oleh sebab itu, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat pada surah Ar-Ra'd ayat 41 Allah berfirman, awalam yarau anna na'til arda nan kusuha min atrafiha. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bimauti ulama'iha wa fuqaha'iha. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan menjadikan berkurang bagian-bagian dari dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan bagian dari bumi ini. Jadi berkurang. Apa yang dimaksud? Yaitu berkurangnya orang-orang berilmu. Berkurangnya orang-orang yang faqih. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang harus kita paham tentang ulama dan kenapa kita harus betul-betul bersama dengan orang alim dan tolabul ilmi, para penuntut ilmu, para asatidah harus bersama dengan orang alim. Pertama, bahwa orang alim orang alim itu tidak membagikan harta, tapi orang alim membagikan ilmu. Orang alim tidak mewariskan harta, orang alim mewariskan ilmu. Dan kita tahu dalam pepatah, dan antum harus dicatat dengan tinta emas ya. Manusia diberi harta pasti akan disibukkan dengan harta, karena ia harus menjaga hartanya. Orang tidak diberi harta akan sibuk juga mencarinya. Oleh sebab itu manusia tidak akan pernah berhenti dengan harta. Harta, kalau Allah memberikan harta kepada kita, kita akan sibuk menjaganya. Kalau Allah menguji kita dengan sedikit harta, maka kita akan sibuk mencarinya. Maka semua orang yang punya keterkaitan dengan dunia semata dalam hidup ini, maka dia tidak akan pernah diberikan kepuasan dengan dunia ini. Tapi orang yang diberikan ilmu dan diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat, maka dia akan diberikan semua ketenangannya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Al-ulama la yuwazzi'unal amwal. Ulama tidak membagi-bagikan harta, tetapi ulama membagikan ilmu. Para ulama menyuruh manusia dari kesesatan kepada hidayah. Menyuruh manusia dari syirik kepada tauhid, dari maksiat kepada taat. Dan itu ulama. Matinya ahli ibadah dengan matinya ulama berbeda. Karena Nabi SAW telah menjelaskan fadul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Perumpamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Jadi kalau hilang satu bintang berbeda dengan hilangnya bulan purnama. Karena Nabi SAW telah mengutamakannya. Kemudian para ulama telah memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi kita. Bahwa kenapa kita wajib memuliakan orang-orang berilmu? Kita harus bisa membedakan antara ulama, antara thalibul ilmi, ustadz, antara penceramah dengan orang alim, antara penyebar fitnah dengan ulama, antara orator dengan ulama, itu harus dibedakan. Apa yang wajib kita perhatikan? Lihatlah kepada sejumlah nasihat para ulama. Abdullah bin Mas'ud berkata, alaikum bil ilmi qabla an yukbaba wa qabduhu dihabu ahlihi. Kata beliau, hendaklah kalian bersegera kepada ilmu sebelum ilmu itu diangkat, dan diangkatnya ilmu sebelum wafatnya ulama. Jadi kalau kita tahu ya, ulama Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama Ta'khirin, Syekh Albani, Syekh Mukbil, dan para ulama. Ya. Orang yang sempat mencari ilmu, duduk di masanya, duduk di hadapannya, akan berbeda dengan orang yang hidup setelahnya. Karena karomah ilmu dengan karomah yang memilikinya. Jadi karomah ilmu dengan karomah orangnya. Karena ketika ilmu itu berada pada orangnya, maka itu kemuliaan. Artinya, kalau kita belajar hadis, ke ahlul hadis. Belajar tafsir, ke ahlul tafsir. Maka ketika ilmu tafsir, ilmu hadis dibicarakan bukan oleh ahlinya, maka itu akan datang kerusakan dalam setiap waktu, dalam setiap masanya, karena bukan orangnya. Berkata Imam Hasan Basri, mautul alimi thamlatun fil Islam, la yasuduha syai'un makhtalafal lail wan nahar. Wafatnya para ulama itu bencana. Dan tidak ada yang bisa menempati ulama itu. Jadi tidak ada manusia yang bisa menempati ulama. Kalau orang menempati jabatan kerajaan, jabatan presiden, jabatan bupati, jabatan gubernur itu banyak. Tapi kalau menempati derajat keulamaan, derajat orang alim, itu susah untuk dicari. Ya. Berkata Sa'ib Ibn Jubair, alamatus sa'ati halakun nas, qala idza dhahaba ulama'uhum. Ciri hari kiamat adalah rusaknya manusia. Bagaimana rusak manusia? Berkata, apabila telah pergi ulama mereka. Hal itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas minal 'abdi walakin yaqbidul ilmi qabdil ulama. Hatta idza lam yubqa 'aliman itakhadha an-nasu ru'asan juhala fasu'ilu fa'abtu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tidak mengangkat ilmu dari seorang hamba, diangkat ilmu. Tapi diangkatnya ilmu dengan wafatnya orang alim. Sehingga apabila dalam satu negeri, dalam satu daerah tidak ada orang alim, maka yang tersisa adalah orang-orang yang jahil. Maka ia ditanya, maka dia menjawab dengan tanpa ilmu, maka ia sesat dan menyesatkan. Sampai sebagian ulama salaf berkata, ini perhatikan, ini seorang ulama yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani. Inni ukhbiru bimauti ar-rajuli min ahli sunnah faka'anni abkidu biba'di a'ba'i. Belum katakan, aku mendapatkan, aku menghabarkan, atau aku dihabarkan dengan meninggal dunianya atau wafatnya salah seorang di antara ulama ahli sunnah, seperti aku kehilangan anggota badanku. Jadi wafatnya satu ulama, wafatnya satu orang alim, dan secara umum wafatnya orang soleh, itu digambarkan oleh para ulama seperti orang kelihat kehilangan anggota badannya. Jadi akan berkurang kesempurnaannya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tudharul fitan wa yuksirul harj wa yaqbidul ilm. Akan nampak fitnah, akan banyak pembunuhan, pertikaian, dan akan diangkat ilmu. Dan ini penjelasan para ulama. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap di antara kita adalah wajib untuk menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah bagian terpenting dari hidup kita. Bagian terpenting dari perjalanan hidup kita. sebagaimana tadi dikatakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengakhiri dan mengulangi bahwa para ulama salaf mengatakan tadi, ilmu dengan dunia. Semua orang yang diberikan keleluasan dunia, pasti dia akan disibukkan dengan dunia itu. Jadi semua orang yang diberikan keleluasan dunia, itu akan disibukkan dengan dunia itu. Apa sibukkan? Setidaknya dia akan berpikir bagaimana menjaga harta itu. Bahkan telah berpikir bagaimana untuk mewariskannya. Bahkan sebagian di antara kita saking tidak ingin mengikuti syariat, supaya ini bukan pembagian waris, kita hadiahin bersama-sama. Ini laki-laki sekian, perempuan sekian sama. Karena saya ngasih hadiah bukan waris katanya. Padahal ini adalah sebuah rekayasa karena tidak ingin melaksanakan syariat Islam. Ya. Itu dunia, dunia. Dan kalau kita disempitkan dunia, kita pun sibuk dengan dunia. Bagaimana kita disibukkan mencarinya? Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dan semua keterikatan kita, gundah itu hanya dengan dunia. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa ya, Malik Raja Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala, itu sejumlah masyarakat ditanya. Ya. Dan di situ ada ulama, Yahya Ibnu Ma'in. Berjalan. Ainal Malik. Ainal Malik. Mana rajanya katanya? Maka yang ditunjukkan bukan raja, tapi penyandang ilmu. Kenapa? Karena orang-orang paham bahwa kerajaan yang berbentuk tahta itu akan sirna ketika orang itu meninggal. Dan tidak akan pernah lagi orang mengatakan raja ketika orang itu telah turun dari kerajaannya. Tapi tidak ada pernah orang yang mati dari ilmu, maka ilmunya diangkat dari kepemilikan orang yang mati. Gelar ulama dari semua sejarah manusia, tidak pernah diangkat gelar ulama dari orang yang memiliki ilmu ketika mereka meninggal dunia. Tapi semua nilai kekayaan, nilai harta, dan nilai jabatan itu akan hilang ketika orang itu turun dari tahtanya atau ketika dia meninggal dunia. Kita akan senantiasa mengatakan bekas raja, bekas presiden, mantan presiden. Tapi tidak pernah ada orang mengatakan mantan ulama, mantan orang alim. Nah, disitulah kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, barakatul ilmi, berkah tentang ilmu. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas yang telah disampaikan dan juga nasihat serta peringatan yang telah disampaikan Ustaz untuk kita semua. Semoga bisa menjadi bahan motivasi kita untuk kembali menggugah niat kita untuk menuntut ilmu. Sahabat Gema Islam, azaniyallahu ayyakum, dan tentunya jemaah hadirin azaniyallahu ayyakum, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dan kami persilahkan kembali tentunya untuk sahabat dan juga jemaah ikhwan ataupun akhwat, bagi Anda yang memiliki pertanyaan bisa mengirimkan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, untuk pertanyaan pertama bisa kami persilakan untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz melalui lisan, kami persilakan. Untuk jamaah ikhwan yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan langsung, kami persilahkan. Ya, baik, kami persilahkan Pak. Bismillah. Bu Ini Tad, mengenai menghirup air ke hidung. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau menghirup air ke hidung itu ngambil airnya itu bersamaan dengan pas berkumur. Jadi pas berkumur bersamaan dengan menghirup air ke hidung. Kemudian yang kedua yang mengenai mencuci telinga, apakah itu juga bersamaan setelah rambut langsung ke telinga atau mengambil air kembali itu? Jazakallahu khairan. Iya. Ini pertanyaannya ada dua, yaitu berkaitan dengan berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, dan mengusap kepala dan mengusap telinga. Ini dalam kaifiah wudu ya. Sunnahnya bahwa berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung dengan satu cedukan, yaitu satu kali mengambil air, tidak dipisahkan untuk mulut, kemudian untuk hidung. Karena hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, hadisnya dhaif. Yaitu hadis yang mengatakan kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yapsilu baina madmadati wal intishak. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, itu hadisnya adalah lemah gitu. Jadi hadisnya adalah lemah. Maka sunnahnya udah dijelaskan pada pertemuan yang mungkin telah lama ya, bahwa sunnahnya mengambil air dengan tangan yang kanan, kemudian dimasukkan ke mulut dan ke hidung langsung, mengeluarkan dengan tangan yang kiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallam iya tamadmadu wa yastanshiku biyadihi al-yumna wa yastanthiru biyadihi al-yusra. Jadi begini. Keadaan Nabi sallam mengambil air dengan tangan yang kanan, kemudian memasukkan ke mulutnya dan memasukkan ke hidungnya, kemudian dikeluarkan dengan tangan yang kiri. Apa hikmah bahwa Nabi sallam memasukkan dengan tangan yang kanan dan mengeluarkan dengan tangan yang kiri? Jadi dalam kaidah Islam itu kalau mencuci, membersihkan ya apa, bersuci diunjurkan dengan tangan kanan. Tapi kalau membuang kotoran itu dengan bagian kiri. Ya seperti membersihkan belakang, membersihkan bagian depan, yaitu ketika qada hajat dengan tangan yang kiri. Yaitu sunnahnya. Dan sunnahnya 3 kali ya, berkumur-kumur dan menghisap air hidung ketika berwudu. Adapun mengusap kepala, maka sunnahnya itu disatukan dengan mengusap telinga. Jadi tidak dipisahkan kepala kemudian telinga ya. Dan mengusap kepala dan mengusap telinga yang rajih, yang kuat itu hanya sekali. Hanya sekali. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Thumma masaha bi ra'sihi fa adkhala usbu'ahi. Jadi usbu'aini, usbu'ahi, asabahataihi. Ya. Fi udunaihi wa masabi ibhamaihi dhahira udunaihi marratan wahidah. Jadi Nabi sallam mengusap kepala, kemudian memasukkan jari-jarinya. Jari-jari maksudnya telunjuk ke dalam telinga. Kemudian ibu jarinya mengusap daunnya. Marratan wahidah, dan Nabi sallam melakukannya 1 kali. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Kami persilakan kembali untuk pertanyaan secara langsung dari jamaah ikhwan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Kami persilakan. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mengenai kan dalam rukun wudu itu ada tartib itu. Kalau dalam kaifiat mandi itu ada tartibnya atau tidak, dan kalau misalnya terlewat salah satu apalah mandi itu jadi tidak sah. Ya, baik. Iya. Kalau wudu itu wajib tartib. Ya. Karena tentunya berkaitan dengan ibda'u bima bada Allah. Jadi mulailah dengan apa yang Allah memulai. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, para ulama mengatakan bahwa wawu dalam surah Al-Maidah ayat 6 litartib. Karena wawu dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Yang pertama, ya, bahwa wawu itu litartib lil mutlaqil jam'i at-tartib, dan wawu itu terkadang bukan litartib. Tetapi summa litartib, fa litartib. Ya, dalam istilah lugah itu ya. Tetapi para ulama mengatakan bahwa wawu dalam kalimat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq itu wawu litartib dengan dua alasan atau dengan beberapa alasan. Ya, saya sebutkan tiga alasan penting. Pertama, para ulama mengatakan bahwa wawu fi maqami jawabi syart. Jadi dalam maqam jawab. Idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum. Maka itu dalam jawab syarat. Jadi kalau dalam jawab syarat, maka yang setelahnya bimana tartib. Itu dalam istilah ahlu lugoh. Yang kedua, bahwa Allah menyebutkan mengusap kepala di antara dua yang dicuci. Jadi wamsau biru usikum antara aidiyakum dengan wa arjulakum. Maka kata para ulama, seandainya gitu kan, tidak bimakna tartib, bukan dalam makna tersusun, maka mengusap kepala itu disebutkan setelah mencuci kaki. Karena mestinya yang dicuci dulu semua baru yang diusap. Tapi manakala yang diusap disebutkan di antara dua yang dicuci, menunjukkan itu harus tersusun, harus tersusun. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, bahwa dalam wudu wajib tartib itu karena semua hadis-hadis yang menceritakan Nabi SAW itu wudu, itu semuanya tartib. Artinya tersusun sebagaimana dalam redaksi Al-Quran. Itu adalah untuk wudu. Adapun untuk mandi, yaitu mandi janabah, maka tidak disyaratkan tartib. Jadi tidak disyaratkan apa? Tartib. Tartib dengan tartib yang tadi. Karena mandi janabah itu, para ulama mengatakan ada al-guslu al-kamil, ada al-guslu al-mujizi. Ada wudu yang apa, mandi yang sempurna, ya mandi yang sempurna dengan susunan yang tadi. Disunahkan mencuci telapak tangan dulu, kemudian mencuci faraj, kemudian membersihkan tangan, kemudian setelah itu mencuci tangan lagi, kemudian berkumur-kumur menghisap air ke hidung, kemudian mencuci wajah, kemudian mencuci kedua telapak tangan, mencuci kedua tangan, kemudian mengusap kepala, mencuci kaki. Itu dengan wudu yang sempurna. Kemudian setelah itu, memasukkan tangan ke pangkal-pangkal rambut, kemudian mencuci kepala 3 kali, kemudian mencuci seluruh anggota badan. Itu dalam urutan yang sunnah. Tapi kalau orang mandi dengan tanpa urutan ini juga sah mandinya. Ya, seperti kalau kita umpamanya 1 ember air, ya dituangkan dengan semua anggota badan kita terkena air, maka berarti telah sah mandi janabahnya. Jadi sah mandi janabahnya dan tidak disyaratkan harus tartib dengan tartib yang tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Dikarenakan waktu, kita akan langsung bacakan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Hambullah di Ciawi. Ustaz mau bertanya, jika ketika sedang berjima kemudian terdengar suara azan Ustaz, maka apakah menyelesaikan jima terlebih dahulu atau menyelesaikan untuk mendahulukan sholat Ustaz? Nah. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan unik. Lagi asik berjima kemudian azan ya. Nah, ini hukumnya beda-beda ya. Tergantung azan kapan dulu. Satu gitu ya. Kalau azannya adalah azan subuh ya. Ini dibahas memang oleh para ulama, saking ya memang para ulama membahas sedetil-detil. Jadi apabila kita mungkin sedang asik berjima gitu, maaf. Tiba-tiba ada suara azan. Dan ini berkaitan dengan azan subuh di waktu kita akan puasa. Pokoknya di bulan Ramadan atau kita akan puasa sunnah. Maka wajib bagi setiap di antara kita untuk memberhentikan. Karena berdasarkan dalil yang qat'i ya. Ya, itu ayatnya apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Ya. Dan orang boleh berjima sampai waktu adzan fajar. Sampai waktu adzan fajar. Itu kalau berkaitan dengan apa? Puasa. Dan bagi kita tidak mengapa untuk menangguhkan mandi janabah ya setelah adzan. Jadi tidak mengapa setelah adzan baru mandi janabah. Sah puasa kita. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan bukan puasa, maka itu ala qadri hajatihi. Jadi seukuran kebutuhan orang itu ya. Dalam arti kalau Anda lagi menikmati ya selesaikan kenikmatan itu gitu kan. Dan tentunya apa? Berkaitan dengan itu ya artinya setiap orang ala rohatihi dengan rohahnya ya. Ya. Kemudian tidak menangguhkan untuk sholat berjamaah tentunya. Karena seseorang dianjurkan untuk cepat mandi janabah dan ikut untuk sholat berjamaah. Apabila ya orang yang sedang tidak dalam keadaan safar gitu. Dalam keadaan tidak safar. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Semoga jadi penjelasan untuk penanya. Pertanyaan terakhir dan penutup di sesi tanya jawab sore hari ini Ustaz. Dari hamba Allah di Bengkulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya mandi junub atau mandi janabah dengan menggunakan air yang dipanaskan Ustaz? Nah. Udah berulang-ulang juga ya. Nah. Al-ma'ul musakhon. Kalau dalam hukum usul dalam masalah fikih namanya ma'ul musakhon. Ada ma'ul musyammas, ada air yang dipanaskan lewat matahari namanya ma'ul musyammas. Kalau air yang dipanaskan lewat dipasak atau menggunakan alat namanya musakhon. Jadi musakhon. Boleh atau tidak? Ya boleh. Selama ya airnya bisa digunakan. Dalam arti tidak terlalu panas, artinya bisa digunakan. Hal itu karena masuk dalam keumuman ayat wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Selama dinamakan air dan tidak najis maka boleh untuk kita mandi janabah. Bahkan dalam kondisi-kondisi mungkin cuaca dingin, maka tidak mengapa air itu dipanaskan. Tapi ada pembahasan para ulama berkaitan dengan ma'ul musyammas, air yang panas karena terik matahari. Karena terik matahari. Ada ungkapan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang dinisbatkan kepadanya yukroh, makruh katanya. Yaitu berwudu atau bersuci dengan ma'ul musyammas. Fa innaha yurasul baros. Karena air yang dipanaskan di matahari katanya mewariskan penyakit kulit. Penyakit kulit. Tapi hadisnya dhaif, kemudian penelitian kedokteran juga tidak membuktikan. Tidak membuktikan itu bahwa air yang diterik matahari itu berkonsekuensi penyakit kulit. Maka hukumnya tidak makruh. Tetap hukumnya boleh kita berwudu atau mandi pada air yang kena terik matahari. Artinya tidak mengapa. Dari sisi hadisnya dhaif, kemudian dari sisi penelitian kesehatan kedokteran tidak dibuktikan. Kecuali atau menurut sebagian para ulama bahwa mungkin yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah apabila bejananya atau embernya yang ada besi karat gitu. Jadi ketika itu besi, apa embernya terbuat dari besi atau semisalnya kemudian terkena matahari ya kemudian mungkin dengan sebab panasnya maka itu akan mengandung ya artinya penyakit itu memungkinkan. Tapi itu juga harus penelitian dari tim apa orang dokter atau kesehatan ya. Kalau tidak ya tidak bisa dibuktikan. Tetapi hukum asal selama itu dinamakan air tidak najis dan tidak keluar dari air mutlak, maka hukum asal air itu adalah suci. Dalilnya apa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci dan tidak ada menajiskan kepadanya. Dalam arti hukum asal semua air adalah suci dan mensucikan. Sampai di sini pembahasan di sore yang berbahagia ini, dan tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan Sahih Bukhari kita akan bertemu di pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.